orang salah langkah, berbuat dosa tapi dia tak merasa. Salah langkah, banyak orang salah langkah, sering ingkar tapi dia merasa benar. Kasihan, oh kasihan, dia tersesat jalan. Kasihan, oh kasihan, dia butuh bantuan dan pertolongan. Salah langkah, banyak orang salah langkah, berbuat dosa tapi dia tak merasa. Salah langkah, banyak orang salah langkah, sering ingkar tapi setan. Sadarlah, oh sadarlah, hidup tidak selamanya. Salah langkah, banyak orang salah langkah, berbuat dosa tapi dia tak merasa. Salah langkah, banyak setan. Sadarlah, oh sadarlah, hidup tidak selamanya. Salah langkah, banyak orang salah.